pinggir pantai, wilangin porinku. Meski kulit kosong di sangat panas, aku si asik aja. Ku tatap samudra, ku tatap ombak, ku tatap pasang tangan melambai. Sambil pertarian meronta-ronta di tengah laut depan. Langsung menyelam ku tolong dia. Beri bewas di TV, ku cium seperti di P3K. Terus mendekat sepanjang hari. Terus mendekat sepanjang hari.